بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ayat yang ke-196 dari surah Al-Baqarah. Qala rabbuna jalla wa ala wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum wa mastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. Terjemahan makna ayat, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Apabila kalian terhalangi, maka hendaknya kalian menyembelih apa yang dimudahkan dari hadi. Dan janganlah kalian mencukur, menggundul kepala-kepala kalian hingga hadi itu tiba di tempatnya, tiba pada waktunya. Siapa di antara kalian yang sakit atau pada kepalanya ada gangguan, ada penyakit, maka dia bayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau menyembelih. Apabila kalian telah aman, maka siapa yang tamattu dengan umrah kepada haji, maka hendaknya dia menyembeli hadiah yang dimudahkan. Siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika kalian mampu atau ketika kalian kembali. Itu 10 yang sempurna. Hal tersebut bagi orang-orang yang bukan merupakan penduduk Masjidil Haram, penduduk Mekah. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Baik, ini termasuk ayat-ayat pokok yang berkaitan dengan manasik haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Diperintah menyempurnakan haji dan umrah, dan ini ayat datang setelah ayat seruan berinfak di dalam masalah jihad. Iya. Sebab di ayat sebelumnya, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Seruan berinfak dan berbuat baik. Kemudian diperintah untuk haji dan umrah. Karena itu kata sebagian ulama, haji dan umrah itu adalah bagian dari jihad. Bagian dari jihad. Dan ini istimbat yang bagus, dikuatkan oleh hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bertanya kenapa perempuan tidak berjihad, apakah boleh kami berjihad? Kata Nabi, jihadukunna al-hajj wal umrah, jihad kalian adalah haji dan umrah. Iya, maka haji dan umrah adalah bagian dari jihad. Dan ini dari keutamaan haji dan umrah. Wa atimmu, diperintah menyempurnakan haji dan umrah pada seluruh manasiknya, harus disempurnakan. Sampai kalau dia haji dan umrah yang sunnah sekalipun, tapi kapan dia sudah mulai, maka dia wajib menyempurnakannya. Hukumnya berubah menjadi wajib. Jangan dia umrah di tengah jalan, dia ingin batalkan. Oh, ini kan sunnah, tidak apa-apa dibatalkan. Iya. Dari seluruh hukum fikih, orang yang melakukan ibadah sunnah boleh dia batalkan, kecuali haji dan umrah ini. Apabila sudah dimulai, harus dia sempurnakan. Watimul hajj wal umrah lillah, karena Allah. Ini menunjukkan keikhlasan, wajibnya mengikhlaskan haji dan umrah karena Allah. Fa'in uhsirtum, kalau kalian mendapatkan ihsar, ihsar itu ditahan, terkepung, gak bisa lewat, itu ihsar namanya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mendatangi Mekah untuk haji dan umrah, mereka ditahan oleh kaum kuffar Quraisy di Hudaybiyah. Dan terjadilah perjanjian bahwa di tahun itu belum bisa mereka menunaikan ibadah haji, tahun depan baru boleh. Karena tidak mungkinkan untuk masuk ke Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bertahallul di Hudaybiyah. Mereka menyembelih sembelihannya, kemudian mencukur kepalanya, kemudian bertahallul. Iya, maka ini ihsar namanya. Iya, jadi siapa yang seperti ini keadaannya, dia di kondisi ihsar. Karena itu dikatakan fa'in uhsirtum, kalau kalian sedang di ihsar, tertahan untuk menyempurnakan, famastaisara minal hadi, hendaknya kalian sembelih apa yang dimudahkan dari haji, dari hewan kurban atau dari hewan sembelihan. Iya. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan jangan kalian menggundul kepala-kepala kalian. Al-halaq itu mencukur menggunakan silet, gundul. Beda dengan memendekkan, ya. Memendekkan dan dibahasakan dengan al-halaq. Dibahasakan dengan taksir. Memendekkan. Wala tahliku rusakum hatta yablugha al-hadyu mahillah, sampai al-hadyu tiba ke tempat, ke waktunya. Ya, waktu dihalalkan, dibolehkan untuk menyembelih. Dan ini penegasan bahwa tidak dihalalkan menyembelih hewan kurban atau tidak dihalalkan menyembelih hadyu bagi orang yang haji, kecuali setelah tiba waktunya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari Id, Yaumun Nahar. Iya. Karena itu siapa yang menyembelih hadyu haji sebelum tanggal 10, maka sembelihannya tidak syah. Dia ulangi kembali. Iya. Tatkala telah disinggung tentang tidak boleh memotong rambut, dan ini isyarat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan dalam ihram, tidak boleh didekati. Salah satunya tidak boleh memotong rambut. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, tidak diperbolehkan. Iya. Karena itu ada 9 perkara yang dilarang pada saat melakukan ihram. Salah satunya ini memotong rambut. Yang lainnya tidak boleh memotong rambut. Dan ini berlaku umum untuk seluruh rambut. Ya, walaupun dibahasakan kepala di sini, namun ini adalah untuk menunjukkan bagian yang lainnya, bukan pembatasan, karena telah syah di dalam hadis makna umum. Karena itu rambut apa saja dari badan tidak boleh dihilangkan. Apakah itu kepala, jenggot, hidung, telinga, kemaluan, ketiak, kaki, tangan yang berada di dada, dan selainnya dari rambut di badan tidak boleh dihilangkan. Yang kedua dari larangan, tidak boleh memotong kuku atau mencabut dari kulit. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menutup kepala. Dan yang keempat, dan ini tidak boleh menutup kepala khusus untuk laki-laki. Dan yang keempat, tidak boleh memakai kain disambung dengan jahitan. Dan ini juga khusus untuk laki-laki. Kemudian yang kelima, tidak boleh memakai wangi-wangian. Iya. Dilarang memakainya. Apakah di badan atau di kain. Adapun kalau dia menghirup, mencium bau wangi-wangian, itu tidak ada masalah. Kalau dia menghirupnya, orang yang pakai minyak wangi harum misalnya, dia cium, itu tidak ada masalah. Dan yang keenam, tidak boleh ada akad nikah. Iya. Yang ketujuh, tidak boleh membunuh hewan buruan. Yang kedelapan, tidak boleh mencium, memeluk, dan semisalnya dari pendahuluan-pendahuluan hubungan suami istri. Yang kesembilan, tidak boleh ada hubungan suami istri. Jadi ini 9 larangan pada saat ihram. Sebagian larangan itu sudah ditentukan hukumnya masing-masing. Kalau haji dia hubungan suami istri, sebelum tahallul pertama dia kena 5 perkara. Pertama, dia menanggung dosa. Yang kedua, batal hajinya. Yang ketiga, dia wajib melanjutkan hajinya. Yang keempat, dia harus haji tahun depannya. Dan yang keenam, dia menyembelih unta. Nah, yang kelima, dia menyembelih unta. Iya. Kalau dia melanggar umrah, melanggar itu di kondisi umrah, ada ketentuannya. Sebagaimana kalau dia melanggar hal tersebut sebelum tahallul kedua. Iya. Demikian pula untuk membunuh hewan buruan, ada ketentuan khusus di dalamnya. Kalau ada yang melanggar, akad nikah tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada kafarat atau fidyah khusus untuknya. Selain daripada itu, ini yang disebut di dalam ayat di sini sudah disinggung. Karena sudah disinggung mencukur kepala, maka disinggung apabila ada orang yang melakukan hal tersebut karena udur. Katakan faman kana minkum maridan aw bihi ada. Siapa di antara kalian yang sakit? Kalau dia sakit, kemudian dia perlu untuk melakukan sesuatu dari pelanggaran ihram, maka tidak dipermasalahkan, itu udzur, tidak berdosa dia. Dia tidak berdosa, tapi ada kewajibannya, akan diterangkan. Demikian pula kalau ada gangguan di kepalanya, adan min ra'sihi. Ada gangguan di kepala. Seperti ada kutu, tombe, mengganggu sekali, dan semisal dengannya. Maka kalau ada udzur, fidyah, dia bayar fidyah. Apa fidyahnya? Salah satu dari tiga. Puasa, atau bersedekah, atau nusuk, menyembelih. Dan ini lebih diperinci di dalam hadits Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Ka'ab bin Ujrah didatangkan kepada Nabi dalam keadaan kutu itu berjatuhan dari kepalanya. Iya. Jadi subhanallah ya, orang yang banyak kutu itu tidak kelihatan ya dari kepala banyak kutu. Tapi ini di kadar kutunya sudah berjatuhan. Ini berarti menunjukkan apa? Luar biasa. Ya banyaknya kutu itu. Sangat mengganggu sekali. Orang banyak kutu saja gara-gara kepala. Ya kadang berdarah kepalanya. Ini kutu berjatuhan dari rambutnya. Maka Nabi memberikan padanya tiga hal. Dia nyembeli seekor kambing, atau berpuasa tiga, atau dia memberi makan 6 orang miskin, setiap miskin diberi setengah sa', atau dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, maka hadits Ka'ab bin Ujrah ini merinci ayat. Sebab ayat puasa tidak disebut berapa hari. Sedekah dengan apa disedekahkan tidak diterangkan. Menyembelih apa tidak dijelaskan. Dijelaskan dalam hadits bahwa puasanya 3 hari berturut-turut, sedekahnya untuk 6 orang miskin, 1 orang miskin setengah sa' paling sedikit, dan menyembelihnya adalah menyembelih kambing. Iya. Jadi tidak disebut dosa di sini kalau dia melanggar, melakukan pelanggaran ihram karena ada udzur. Iya. Adapun kalau dia melakukan pelanggaran ihram tanpa udzur, maka dia berdosa dan juga bayar fidyah. 2 kejiwanya, dia nanggung dosa dan bayar fidyah. Tapi kalau ada udzur, dia tidak berdosa, tapi bayar fidyah. Adapun kalau dia lupa atau dia jahil tentang hukumnya, dia pergi haji, tidak tahu hukum, tidak boleh tutup kepala, tidak boleh pakai baju disambung dengan jahitan. Dia pakai baju dalam, celana dalam. Pas panas dia pakai kopiah. Sedang ihram. Ya begitu dia pakai, ditegur. Oh, saya baru tahu, baru mengerti. Nah, kalau yang seperti ini jahil namanya, tidak paham hukum. Maka dia cukup melepas ya apa-apa yang dilarang itu tadi, dan tidak ada kewajiban apapun terhadapnya, tidak ada denda apapun terhadapnya. Baik. Kemudian dikatakan faida amintum, kalau kalian sudah aman di sini, ini ada dua kemungkinan. Mungkin aman dari ihsar, dia sudah tidak terhalang lagi, dan mungkin aman dari penyakit, dia sudah sehat. Jelas orang yang di kondisi aman, di kondisi tenang, ya, kemudian dia menunaikan ibadah haji, maka dikatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Siapa yang bertamattu dengan umrah, ya, kepada haji, maka dia harus menyembelih hadyu yang dimudahkan baginya. Sebab hadyunya boleh seekor kambing, boleh 1/7 sapi, dan boleh 1/7 unta. Apa yang dimudahkan? Jelas ya? Ini bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran. Semakna dengannya haji qiran. Kalau dia tamattu, dia gabungkan antara umrah dan haji, diselingi dengan tahallul. Diselingi dengan tahallul, itu tamattu namanya. Kalau qiran, dia gabungkan haji dan umrah tanpa ada tahallul. Nah, ini pada haji tamattu dan haji qiran semuanya ada kewajiban hadyu. Berbeda dengan haji ifrad. Sebab dia tidak ada umrah, hanya haji saja. Sedangkan di ayat yang wajib menyembelih hadyu kalau dia gabungkan haji dan umrah. Sedangkan haji ifrad dia hanya haji, tidak ada umrahnya. Karena itu dia tidak menyembelih apa-apa. Baik. Bersama dengan itu ada kemudahan yang lain, subhanallah. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu menyembelih hadyu, ya, maka dia boleh mengganti hadyu itu dengan berpuasa 10 hari. Berpuasa 10 hari. Tapi perhatikan bahasa ayat. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu. Artinya kalau dia ada duit, ada kemampuan, asalnya dia bayar, dia beli apa? Kambing. Kalau dia beli, dia bersyarikat bersama orang, 1/7 unta atau 1/7 apa? Sapi. Ya. Kalau dia sama sekali tidak ada biaya, atau dia ada biaya cuma untuk keperluan pulang saja, tidak cukup, tidak ada dana untuk beli kambing, untuk beli hadyu, nah, ini baru dikatakan dia tidak mampu. Barulah datang udur, dia boleh apa? Berpuasa 10 hari. Ya. Jadi jangan ada orang punya duit, oh saya lebih suka puasa, saya tidak usah menyembelih. Tidak boleh. Ya, dia harus menyembelih dulu. Kalau tidak mampu, baru apa? Baru dia puasa. Nah, puasanya 10 hari dibagi 2 bagian. Fasiyamu thalathati ayamin fil hajj, puasa 3 hari di musim haji. Ya, jadi kalau dia tidak bisa menyembelih, dia puasa 3 hari di musim haji. Karena itu 3 hari tasyrik itu tidak boleh puasa. Karena kita umat Islam ada 5 hari diharamkan berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tapi khusus untuk hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, ini diperbolehkan untuk orang yang haji yang tidak dapat hadyu. Boleh dia puasa 3 hari. Iya. Kalau dia ingin puasa setelahnya itu lebih bagus. Kalau dia ingin puasa sebelumnya juga tidak ada masalah. Kalau dia akan menyembelih dan dia sadar bahwa dirinya tidak punya kemampuan, tidak ada masalah. Jadi 3 hari di musim haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan dia puasa 7 harinya ketika kembali. Ketika kembali ke negerinya. Itu pulang baru dia apa? Tambah 7 hari. Dan kalau misalnya dia tidak langsung balik ke negerinya, di orang Indonesia misalnya, setelah haji dia ke Mekah, ke Madinah dulu. Atau teriat dulu, masih tinggal lagi beberapa bulan. Ya, maka tidak ada masalah dia puasa 7 hari di situ. Jelas ya? Baik. Tilka asyaratun kamila, itu 10 sempurna. Ya, ditekankan bahwa itu 10 sempurna. Jadi kalau ada yang memisah puasa, jangan dia sangka, oh ini dia pisah, tidak genap 10. Ya, tetap walaupun dia pisah seperti itu, tetap saja dianggap 10 sempurna. Nah. Dari hukum berkaitan dengan hadyu, berkaitan dengan siapa yang tidak mampu membeli hadyu, dia berpuasa 10 hari. Hukum ini adalah hukum khusus untuk selain penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah ada hukum berbeda. Bagaimana hukum untuk penduduk Mekah? Diterangkan di dalam kelanjutan ayat. Dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Iya. Itu bagi siapa? Jadi kewajiban hadyu ini bagi siapa yang bukan merupakan penduduk Masjidil Haram. Jadi kalau bukan penduduk Mekah, ya. Bukan penduduk Mekah, maka dia ada hadyu. Tapi kalau dia penduduk Mekah, tidak ada hadyu. Jadi dia umrah, setelah itu dia nunggu haji, dia pergi haji, tamattu, tidak ada masalah. Dia tidak menyembelih apa-apa. Nah ini kalau dia apa? Penduduk Mekah. Iya. Penduduk Mekah itu orang yang sudah tinggal di Mekah. Memang kehidupannya di Mekah, anak dan istrinya di sana. Ya. Ada pun orang yang cuma pendatang saja, hanya kerja. Itu bukan penduduk Mekah namanya. Walaupun dia bermukim di Mekah. Itu orang bermukim, bukan istitan. Kalau istitan itu baru bernegara di situ. Menduduk di situ. Jelas ya? Baik. Kemudian di akhir ayat, Allah tegaskan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Menunjukkan bahwa seluruh hukum yang telah disebutkan tadi itu dari hal-hal yang wajib untuk diperhatikan. Ketentuan tidak boleh dilanggar. Nah, itu diperintah bertakwa kepada Allah. Dan diancam, wa'alamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah maha keras siksaannya. Iya. Baik. Jadi itu makna penafsiran dari ayat. Dalam ayat ini terdapat banyak pelajaran. Ya, kita ulas kembali pelajaran yang terkait dengan ayat. Pelajaran yang pertama, di dalam ayat terdapat kewajiban menyempurnakan haji dan umrah. Dan saya sudah tegaskan tadi ya, siapa yang mulai haji atau mulai umrah, walaupun itu haji dan umrah yang sunnah, tapi kalau dia sudah mulai, maka menyempurnakannya berhukum wajib. Wajib dia sempurnakan. Kemudian di dalam hadis, di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa haji dan umrah itu kedudukannya sama, dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Dan ini lebih menguatkan pendapat ulama yang mewajibkan umrah. Iya. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa siapa yang luput dalam menyempurnakan hajinya, dia lupa misalnya pada sebagian rukunnya, tidak dia kerjakan, maka dia wajib untuk mendatangkannya dan menyempurnakannya. Iya. Wajib untuk dia datangkan dan dia sempurnakan. Dan terdapat di dalamnya peringatan bagi sebagian orang yang bergampangan. Dan ini paling banyak diketemukan di pelemparan jamrah. Oh, pelemparan jamrah lagi padat. Ada kawan yang mau pergi melempar, dia titip saja. Tolong titip. Saya juga titip untuk saya dilemparkan. Nah, ini gak boleh ya. Sepanjang dia mampu melempar, tidak ada udur, dia pergi melempar. Karena Allah perintah, wa atimul hajja wal umrah lillah. Kita diperintah menyempurnakan haji dan umrah tersebut. Iya. Kemudian di dalam ayat terdapat kewajiban ikhlas. Karena di sini dikatakan lillah, karena Allah. Dan ini harus dijaga di dalam haji. Tidak boleh mengharapkan pandangan manusia, pujian manusia, kedudukan maupun yang lainnya. Iya. Dan di dalam ayat ini terdapat penegasan bahwa hukum menyempurnakan haji dan umrah itu beda dengan hukum ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya seperti puasa misalnya, Nabi bersabda, "Al-mutatawwi amiru nafsihi." Orang yang berpuasa, mutatawwu, orang yang melakukan ibadah tatawwu, dia adalah pemimpin dirinya. Kalau dia berkehendak, dia sempurnakan. Dia berkehendak, dia batalkan. Tapi khusus untuk haji dan umrah, tidak. Sunnah pun, ketika dia sudah mulai, berubah menjadi wajib hukumnya. Wajib dia sempurnakan. Iya. Nah, sampai ketika ihsar pun ada ihsar, wajib dia sempurnakan. Dengan cara dia menyembelih haji. Dan terdapat di dalam ayat bahwa siapa yang mengalami ihsar terhalang untuk menyempurnakan, ya, karena misalnya dia ditahan, ya, dan sekarang penahanan banyak ya bentuknya, ya, penahanan banyak bentuknya. Ada bentuk penahanan kaitannya dengan visanya, kaitannya dengan izinnya, banyak bentuk. Jadi kalau dia terkena ihsar, maka dia boleh bertahallul. Ya, tahallulnya dengan cara dia menyembelih hadyu. Dan setelah itu bercukur. Nah. Dan di dalam ayat dikatakan fa'ida atau fa'in uhsirtum, apabila kalian terhalang. Ya. Ini ayat zahirnya menunjukkan umum ya, segala jenis ihsar boleh, bukan hanya dikepung oleh musuh saja. Dia sakit pun boleh kalau dia di terihsar. Sudah masuk dia ke Mekah. Kena sakit. Iya. Kena sakit. Dari sakitnya tersebut dia tidak bisa menyempurnakan. Luput, Arafah luput, Mina. Luput. Maka di sini dia bertahallul. Iya. Jelas ya? Kecuali kalau dia mensyaratkan. Dia mensyaratkan, maka dia bertahallul gratis. Misalnya dia dirinya memang sudah tidak sehat masuk ke Mekah. Dia khawatir akan parah penyakitnya. Maka dia ketika di miqat berkata, "Labbaik Allahumma umrah mutamattian ilal hajj," misalnya, "Allahumma mahalli haitsu habastani." Ya Allah, saya bebas di tempatku kapan saya terhalang. Nah, itu syarat namanya, mensyaratkan. Dan ini diperbolehkan. Jadi, kalau dia mensyaratkan dari awal dia haji atau umrah, tapi dia kapan dia ada halangan, dia bebas, maka di kondisi yang seperti ini dia bertahallul gratis, tidak perlu menyembelih. Tapi kalau dia tidak bersyarat, maka itu masuk ke dalam hukum ihsar itu tadi. Yang dia wajib bertahallul dengan apa? Dengan dia menyembelih. Iya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat penegasan wajibnya hadyu terhadap orang yang apa? Orang yang mengalami ihsar. Dan terdapat di dalam ayat khusus untuk masalah ihsar, kalau dia tidak mampu menyembelih, misalnya dia tertahan, mau menyembelih tidak ada duit, maka di sini tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Ya, karena di dalam ayat tidak disebutkan gantinya. Beda dengan hadyu itu tadi, hadyu tamattu. Kalau dia tidak dapat hadyu, disuruh puasa 10 hari. Kalau di sini tidak. Hanya disebut hadyu saja, tidak disebut puasa dan lainnya. Iya. Baik. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa tidak wajib gundul terhadap orang yang ihsar. Karena katanya di dalam ayat tidak disebut gundul, hanya disebut apa? Menyembelih saja. Iya. Tapi ini pendapat kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat juga wajib gundul. Walaupun tidak ada di dalam ayat, tapi itu sudah syah di dalam sunnah Nabi. Iya. Yaitu di kejadian Hudaybiyah, tatkala selesai perjanjian Hudaybiyah, Nabi perintah kepada para sahabat supaya menyembelih dan gundul. Tapi waktu itu sahabat terlambat melaksanakan perintah Nabi. Sampai Nabi marah. Lalu masuk ke rumah, ke kemahnya. Maka sebagian istri beliau berkata, "Ya Rasulullah, nanya kamu keluar, kamu sembelih sendiri hewan kurbanmu, kemudian kamu minta supaya dicukur." Maka Nabi menyembelih kurbannya, kemudian minta supaya cukur. Setelah itu sahabat berbondong-bondong ikut menyembelih dan apa? Mencukur. Iya. Andai kata mencukur itu sunnah, Nabi tidak akan marah. Karena sahabat apa? Tidak mencukur, rambutnya tidak menggundul. Jadi menunjukkan bahwa al-halq itu bagian dari kewajiban di dalam ihsan. Dan terdapat di dalam ayat bahwa orang yang terkena ihsan itu tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha hajinya. Jadi kalau dia terihsan, tidak wajib dia qadha tahun depan. Sebab dalam Al-Quran tidak disebut tentang hal tersebut. Iya. Nah, kemudian di kalimat al-hadyu di dua tempat pakai alif lam. Menunjukkan bahwa hadyunya itu harus sesuai dengan ketentuan. Karena itu dalam hadyu ada ketentuannya. Ya, dia harus mencapai umur yang telah ditentukan. Sudah menjadi hewan yang musinnah. Iya. Yaitu ukurannya kambing, paling sedikit dia berumur setahun. Idealnya kalau dia sudah umur 2 tahun. Sapi, paling sedikit dia berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Dan unta, paling sedikit dia berumur 4 tahun, sudah masuk tahun kelima. Nah, domba itu boleh dari jadah. Umur 6 bulan. Baik. Kemudian di dalam ayat juga terdapat pengharaman mencukur rambut bagi orang yang ihram. Sebab dilarang, wala tahliku rusakum, jangan cukur kepala kalian. Iya. Dan di sini larangan kaitannya dengan mencukur baru kena fidyah. Adapun mencabut 1, 2, 3, mencabut dilarang, diharamkan. Tapi apakah kalau ada yang cabut rambutnya 1 dia juga bayar kambing? Ya. Ada sebagian yang memberi fatwa begitu ya. Oh, saya cabut rambut saya 1 Pak Ustaz. Terus besoknya cabut lagi 1, 2. Besoknya cabut lagi 3. 1 menjadi 3. Ya. Akhirnya yang ditanya memberi fatwa, kamu wajib menyembelih 3 ekor kambing. Ini fatwa berlebihan ya. Ya, sebab di sini bahasanya dalam ayat mencukur kepala. Jadi bukan kadar sedikit, kadar banyak yang dicukur. Kadar banyak. Iya. Mencabutnya tidak boleh. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu belum kena kewajiban apa? Dia menyembelih atau bayar fidyah. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga. Iya. Terdapat penjelasan bahwa tidak boleh mencukur, atau terdapat pendalilan oleh sebagian ulama bahwa tidak boleh mencukur kecuali setelah menyembelih. Sebab dalam ayat dikatakan hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hadyu itu tiba di waktu penyembelihannya. Iya. Dan ini pendapat sejumlah ulama, hanya saja pendapat ini menjadi kurang kuat karena di dalam hadis Nabi sudah menjelaskan kebolehannya. Sebab Nabi ditanya di tanggal 10 Dzulhijjah tentang sesuatu dikedepankan atau diakhirkan, beliau berkata if'al wala haraj. Kerjakan dan tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau dia ingin aman, ingin keluar dari silam pendapat, dia menyembelih dulu baru apa? Hah? Baru dia cukur. Iya. Nah itu mudah sekarang ya, mudah. Ya cuma di teknis prakteknya kadang perlu ini, perlu apa namanya, bantuan orang-orang yang berpengalaman. Iya. So kalau dia ingin aman, dia ke bank bayar. Nah, dan di bank itu ada sebagian bank memang ada dititip, disembelih di hari keberapa. Dan mereka amanah disembelih di hari tersebut yang diminta. Jelas ya? Dan kalau dia titip kepada orang yang wakil, dia wakilkan orang. Ya misalnya satu rombongan, ya dia wakilkan satu orang, yang lainnya menyempurna tanggal 10. Ya dari setelah melempar jamrah, kemudian cukur. Satu orang sudah siap, begitu sudah selesai melempar jamrah, kambingnya juga sudah dipotong. Jadi ini akan apa? Bertepatan. Nah, kalau dimudahkan seperti itu. Kalau tidak seorang, ya kapan dia sudah lempar jamrah atau aqabah, dia sudah apa namanya tawaf ifadah, ya maka dia sudah tahallul pertama. Kalau dia ingin cukur sebelumnya, tidak ada masalah, sebab kita sudah kuatkan pendapat yang lebih kuat, boleh bercukur sebelum apa? Sebelum menyembelih. Iya. Kemudian di dalam ayat terdapat bolehnya melanggar atau melakukan pelanggaran ihram kalau ada udzur. Kalau ada udzur. Kemudian di dalam ayat bagi siapa yang melakukan pelanggaran ihram karena udzur, ya, maupun tanpa udzur atau dengan sengaja, maka dia ada kewajiban fidyah. Ada kewajiban fidyah. Dan di dalam ayat terdapat rincian fidyahnya apa? Dan rincian fidyah ini pakai kata au, artinya boleh memilih. Ya, boleh puasa 3 hari berturut-turut, boleh memberi makan 6 orang miskin, tiap miskin 6 sa, dan boleh menyembelih seekor kambing. Semuanya boleh. Iya. Baik. Tapi ini kalau dia menyembelih kambing, memberi makan, itu dia bagikan ke penduduk Mekah. Dan dia sendiri tidak boleh memakan dari hewan fidyah tersebut. Nah, ini bedanya ya. Dengan hadyu tamattu. Kalau tamattu, hadyu tamattu, ya, ketika dia sembelih, dia boleh makan darinya. Diambil misalnya sepertiga dari kambing itu, yang lainnya disedekahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau fidyah seperti ini, karena dia melanggar atau dia bayar dam, itu harus dia sedekahkan semuanya, tidak boleh diambil pada orang-orang fakir di Mekah. Jelas ya? Baik. Kemudian dari kandungan ayat ini, ya, terdapat di dalam ayat ini sejumlah kemudahan yang Allah berikan. Dan ini mengingatkan kita kepada dasar dari agama kita, bahwa agama itu adalah yusur, dimudahkan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa tempat memberi makan dan membayar nusuk, menyembelih fidyah, itu di tempat dia melakukan pelanggaran. Jadi kalau dia melakukan itu di Mekah, di saat dia haji, maka dia bayar di situ. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa fidyah ini tebusan terhadap dosa. Iya. Sebab kafarah itu menebus apa yang dilakukan oleh hamba. Jadi kalau dia berdosa, dia telah bayar kafarahnya, maka insyaallah ta'ala itu sudah menggugurkan dosanya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa pelanggaran ihram yang seperti ini, mencukur rambut dan semisalnya, itu tidak membatalkan haji dan umrah. Ya, tidak membatalkan, kecuali di masalah jima ya, masalah hubungan suami istri. terdapat di dalam ayat bolehnya haji tamattu, bolehnya bertamattu, apakah dalam bentuk haji tamattu maupun dalam bentuk qiran. Iya. Baik. Dan itu qiran disebut dengan haji tamattu. Itu istilah kadang di sebagian hadis. Iya. Nah, dan kadang berjalan di lisan sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang mereka maksudkan tamattu bermakna menggabungkan haji dan umrah, bukan artinya menggabungkan haji dan umrah disertai dengan tahallul. Jadi ini istilah perlu dicermati ya dalam penggunaan hadis-hadis. Dan terdapat di dalam ayat bahwa seorang kalau dia tidak mampu menyembelih, tidak disyariatkan dia mengutang, meminjam. Ya, kalau misalnya ada yang sudah tidak ada duit, dia berkata kepada kawannya, kasih saya dulu duit, nanti saya bayar kalau kita pulang. Iya. Maka ini tidak mesti, sebab itu artinya sudah tidak memudahkannya, sudah memberatkannya. Jadi apa yang ada saja di sisinya, dia mampu membeli, dia beli. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat urutannya di dalam masalah hadyu tamattu. Hadyu dahulu, kalau tidak dapat hadyu baru apa? Baru berpuasa 10 hari. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa ketentuan puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika kembali. Tidak boleh 7 hari dilakukan di musim haji. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa pelaksanaan puasa 3 hari dan 7 hari ini boleh dilakukan secara bersambung sekaligus dan boleh berpisah-pisah. Sebab hanya dikatakan 3 hari di musim haji, tidak dikatakan 3 hari berturut-turut. Hanya dikatakan 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika kembali. Jadi boleh bersambung dan boleh tidak bersambung. Iya. Dan terdapat di dalam ayat keindahan syariat dari sisi sebuah ibadah kalau seorang tidak mampu diganti dengan ibadah yang lainnya. Apapun yang dia lakukan semuanya kebaikan. Menyembelih pahala. Dia tidak mampu menyembelih berpuasa. Puasa juga pahala. Iya. Dan ini dari keindahan syariat kita. Dan terdapat di dalam ayat kekhususan untuk penduduk Mekah. Bahwa mereka tidak ada kewajiban hadyu. Walaupun melakukan tamattu, haji tamattu. Dan terdapat keutamaan Masjidil Haram. Ya, karena orang yang bermukim di dalamnya mendapat keutamaan. Dan terdapat kewajiban bertakwa. Dan ancaman Allah bagi siapa yang menyelisihi. Dan terdapat ya, wajibnya mengetahui bahwa Allah maha keras siksaannya. Ya, ini wajib dipelajari ya. Ya'lamu atau wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan ketahuilah. Ilmui. Dan ini wajib dipelajari. Seorang wajib belajar bagaimana caranya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan terdapat keutamaan al-khawf min Allah. Yang diingatkan bahwa Allah syadidul iqab, kita wajib untuk takut akan hal tersebut. Kemudian ayat berikutnya ayat 197 Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Terjemahan mana ayat? Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maka barang siapa yang mewajibkan haji di bulan-bulan itu, iya, dia melaksanakan kewajiban haji di bulan-bulan itu, fala rafath, maka tidak boleh dia melakukan rafath. Kan kita jelaskan apa makna rafath. Wala fusuq Tidak boleh dia melakukan kefasikan wala jidala fil haji, dan juga tidak ada perdebatan dalam haji. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti Allah mengetahuinya. Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki hati. Baik. Ini ayat masih diterangkan di dalamnya tentang hukum-hukum haji, serta diuraikan sejumlah etika. Tidak ada penggambaran maksud agung dari ibadah haji. Allah firman, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Ya, tidak dirinci apa bulannya, sebab semua orang sudah tahu haji itu dari ada 3 bulan, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan apa? Dzulhijjah. Iya. Ini kadang sepintas lalu orang tanya, "Loh, kalau begitu berhaji selama 3 bulan kita?" Ya, bukan begitu maksudnya. Rincian perjalanan haji kemarin kita sudah sebut ya, hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Ya, hanya berapa hari? 7 hari. 6 hari, hanya 6 hari. Iya. Itu pelaksanaan ibadah haji. Jelas ya? Ya. Kalau dia nafar awal bisa 5 hari. Pelaksanaannya di situ. Tapi untuk menggabung haji dan umroh itu boleh dari Syawal. Di tanggal 1 Syawal dia umroh, dia niat nanti dia gabung dengan haji, boleh. Ya, umrohnya sudah hitung masuk ke haji, dia tahallul selama hampir 2 bulan atau 2 bulan lebih dia tahallul. Nah, ini maksudnya ya, bahwa musim haji itu apa? 3 bulan. Iya. Untuk bulan Dzulhijjahnya ada silam pendapat. Apakah 1 bulan penuh atau 10 hari pertama saja dari bulan Dzulhijjah? Iya. Nah, ini terkait dengan masalah penyembelihan. Silam pendapatnya. Baik. Jadi dia adalah bulan yang dimaklumi haji itu. Ini menunjukkan bahwa bulan itu pelaksanaan haji itu ditentukan waktunya, dan mawaqit itu 2 macam. Ada mawaqit zamaniyah dan ada mawaqit makaniyah. Ada penetapan waktu haji dari sisi masanya, waktunya, dan ada penetapan haji dari sisi tempat-tempat di mana dimulainya. Tempat-tempat di mana dimulainya, kemarin sudah diterangkan bahwa miqat, tempat memulai pelaksanaan ibadah haji, berapa tempat? Ada 5 dari miqat ya, ibadah haji dan umrah. Yang paling jauhnya apa kemarin? Dhul Hulaifah, tersebut Bir Ali. Dan paling dekatnya Qarnul Manazil, yang sekarang disebut As-Sailul Kabir. Ada yang lain, Juhfa, sekarang orang dari Rabit. Kemudian ada yang lainnya, Yalamlam, yang sekarang disebut As-Sa'diyah. Dan yang ke-5 adalah Datu Irq. Ini 5 miqat. 5 miqat. Baik. Kemudian dikatakan faman farada fihinna al-hajj. Siapa yang haji itu menjadi fardhu baginya? Iya. Sudah masuk ke dalam fardhu haji. Jadi bulan haji sudah dimaklumi. Tapi begitu dia sudah masuk ke dalam kewajiban haji, masuk di dalam rangkaian manasik, fala rafath, maka tidak boleh dia melakukan rafath. Rafath, iya, itu kalimat mushtarak, kadang diartikan jima dan kadang diartikan pendahuluan-pendahuluan jima. Ini semuanya dilarang. Dan kadang diartikan ar-rafath, perbuatan yang sia-sia. Jadi semuanya tidak diperbolehkan. Iya, hubungan suami istri diharamkan, mencium diharamkan, memeluk diharamkan, ya, memegang dengan syahwat diharamkan, maka tidak boleh ada rafat. Wala fusuk, tidak boleh ada kefasikan. Al-fisk secara bahasa itu al-khuruj, keluar. Karena orang yang fasik, dia keluar dari ketaatan. Iya. Kalau ada yang bertanya, bukankah kefasikan dilarang di semua waktu? Jawabannya benar. Tapi khusus di musim haji, itu lebih dilarang lagi. Iya. Sebab tempat-tempat yang agung dan dimuliakan, apalagi dilipat gandakan padanya pahala, kalau ada yang berbuat kejelekan di situ, itu juga lebih berbahaya daripada selainnya. Iya. Baik. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh ada jidal. Iya. Jidal yang dimaksud adalah berdebat. Iya. Hal yang menyebabkan percekcokan, pertikaian. Kalau berjidal bermakna berdiskusi, tukar pikiran, pendapat, mengambil faedah, itu tidak ada masalah. Itu bagian dari apa? Bagian dari ilmu. Iya. Wala jidala fil hajj. Wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan. Sini ditargib untuk berbuat kebaikan. Jadi setelah diingatkan tidak boleh ada kejelekan-kejelekan seperti tadi, rafat, fusuk dan jidal, maka dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Terangkan kebaikan apa saja yang kalian lakukan. Ya'lamhu Allah, Allah pasti mengetahuinya. Iya. Min khairin nakira, ya, setelah dalam siap syarf. Ini kan mana umum segala jenis kebaikan, kecil maupun besar, apapun bentuknya. Ya'lamhu Allah, Allah pasti mengetahuinya. Kemudian Allah perintah, watazawwadu, dan berbekallah kalian. Nah ini diantara maksud utama haji. Perhatikan ya bahasanya, berbekallah kalian. Disebut dengan bentuk bekal. Sebab itu mengingatkan akan hakikat dari kehidupan. Rangkaian-rangkaian ibadah haji yang dilakukan, banyak makna yang mengingatkan akan kehidupan akhirat. Tiga manusia, semuanya berjalan dengan pakaian yang sama, kondisi yang sama. Itu mengingatkan dirinya sebagai seorang hamba. Tiga berada di berbagai tempat, semuanya di kondisi sama, berkumpul di tempat yang sama. Mengingatkan dirinya akan pada mahsyar, manusia semuanya dikumpulkan. Iya. Yang ketiga, diikuti tertib haji itu bermula dari hari Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina, tidak dibolak-balik. Ini mengajari dia untuk rapi, tertib. Iya. Maka itu mana-mana banyak di dalam pelaksanaan haji. Karena itu di sini diperhatikan ya, watazawwadu, berbekallah kalian. Tidak sekadar diperintah melakukan perbuatan kebaikan, tapi perbuatan kebaikan ini perintahnya dikemas dengan bahasa berbekallah kalian. Sebab itu adalah bekal untuk negeri akhirat. Aina khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Adalah ketakwaan. Iya. Ini terdapat keutamaan takwa. Dan takwa arti asalnya adalah al-wiqayah, membentengi diri dan menjaga diri. Dan takwa itu adalah menjaga diri dari adab Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah takwa. Kemudian Allah tegaskan, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku. Menunjukkan bahwa takwa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, yang memiliki hati untuk berakal. Iya. Karena itu kata para ulama, siapa yang bermaksiat itu tidak ada akalnya. tidak ada akalnya. Iya, sebab akal itu dipakai untuk menahan seseorang dari berbuat yang jelek. Jadi kalau akalnya tidak bisa menahan dia, maka itu artinya dia tidak ada akalnya atau akalnya sedang tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini disuruhkan kepada ulil albab. Baik, itu tafsir dari ayat, dan di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, pengagungan haji. Iya. Haji ini disebut ashurun ma'lumat, bulan-bulan yang dimaklumi. Padahal hakikatnya di pelaksanaannya hanya beberapa hari. Iya. Nah, dan ini faedahnya adalah pengagungan terhadap haji itu. Yang terdapat di dalam ayat bahwa bulan-bulan haji itu ada tiga. Sebab ashur itu jamak killa, jamak sedikit. Dan jamak paling sedikitnya tiga. Jamak paling sedikitnya tiga. Iya. Nah, kemudian sudah saya singgung ya bahwa Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, sebagian ulama mengatakan bahwa dia 10 hari saja musim hari-hari hajinya. Dan dia mengatakan bahwa 1 bulan penuh. Dan ini pendapat lebih kuat ya, 1 bulan penuh. Sebab bagi siapa yang punya udzur, dia boleh akhirkan tawaf ifadahnya sampai akhir bulan Dzulhijjah. Iya. Nah, baik. Kemudian di dalam ayat juga, ya terdapat bahwa musim-musim haji ini adalah hal yang maklum, dimaklumi. Karena itu banyak hukum terkait dengan haji, perkara yang maklumat, dianggap dari perkara yang mesti diketahui. Iya. Yang terdapat di dalam ayat bahwa siapa yang sudah masuk dalam rangkaian haji, maka dia wajib untuk menyempurnakan. Karena itu dibahasakan dengan bahasa faman farada fihinnal hajj. Siapa yang sudah menjadi wajib haji itu terhadapnya. Dan ini menegaskan makna ayat yang telah lalu. Iya. Dan terdapat bahwa hajinya kalau itu pun haji sunnah, tetap dia wajib menyempurnakan. Dan terdapat bahwa ihram untuk haji sebelum waktunya itu tidak syah. Tidak syah. Iya. Dan terdapat di dalam haji bahwa apa-apa yang terdapat di dalam ayat bahwa apa-apa yang dilarang di dalam haji itu wajib ditinggalkan dengan sekadar dia mulai masuk dalam ihram. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat pengharaman jima bagi orang yang melakukan ihram, haji dan umrah. Demikian pula pendahuluan-pendahuluannya, sebab itu tercakup dalam kata rafath. Dan terdapat pengharaman berbuat kefasikan. Dan terdapat pengharaman berjidal, maksudnya jidal dengan kebatilan. Adapun jidal dengan hal yang baik untuk menegaskan kebenaran, menjelaskan kebatilan, itu enggak ada masalah. Dan terdapat di dalam ayat, orang yang haji saat ihram hendaknya dia jauhkan dirinya dari segala hal yang mengganggu pikirannya. Sebab ini debat-debat ini mengganggu pikiran. Hah? Debat sana, debat situ. Iya. Akhirnya membuat ibadahnya tidak sempurna. Ya, maka harusnya pada saat haji ditinggalkan hal yang seperti itu. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat anjuran untuk berbuat kebaikan sebanyak apapun, sebanyak mungkin pada saat haji. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kebaikan itu semuanya dihargai, banyak maupun sedikit. Karena Allah memberikan ketentuan umum, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan Allah mengetahuinya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa Allah mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba. Dan terdapat di dalam ayat anjuran berbekal dengan kebaikan. Ya. Anjuran berbekal. Dan bekal ini penting. Nah, dan terdapat di dalam ayat anjuran berbekal dalam bentuk hissi maupun maknawi. Ya, secara hissi dia berbekal dengan makan, minum, dengan nafkah perjalanan, biaya perjalanan. Dan juga masuk di dalamnya berbekal dengan bekal ketakwaan, kebaikan, keimanan. Karena itu dalam ayat dikatakan fa'inna khairaz zadi taqwa. Sebab bekal dengan makan dan minum itu sudah dimaklumi. Maka perlu diingatkan bekal yang sering dilupakan. Yaitu apa? Bekal ketakwaan. Jadi jangan ada yang berkata, oh di dalam ayat kan cuma disebut bekal ketakwaan. Kalau begitu saya jalan saja. Pergi ke tanah haram, tidak perlu saya bawa duit, tidak perlu bawa makanan. Tawakal saja. Nah, ini tidak benar ya. Baik. Dan terdapat bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal. Karena ketika diperintah berbekal, tidak disebut kecuali takwa. Dan telah diterangkan bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal, khairuz zad. Dan terdapat kewajiban bertakwa kepada Allah. Ya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa siapa yang bertakwa itu menunjukkan dia memiliki akal. Dan orang-orang yang berakal lah yang mampu bertakwa. Ya. Dan siapa yang keluar dari jalur ketakwaan, dia akan keluar dari jalur orang-orang yang berakal. Ini ayat berikutnya 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Terjemahan makna ayat, tidak apa-apa bagi kalian, tidak dosa terhadap kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Mencari keutamaan dari Rabb kalian. Apabila kalian sudah meninggalkan Arafah, maka berdikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, di Musdalifah. Berdikirlah kalian kepadanya. Ingatlah Allah sebagaimana Allah beri hidayah kepada kalian. Yang mana kalian ini sebelumnya sungguh tergolong ke dalam orang-orang yang tersesat. Iya. Ini warna lain dari pelajaran haji. Dan ini maknanya agung sekali ayat ini. Nah, sebab diingatkan akan nikmat haji itu dan nikmat keimanan. Di awal ayat Allah berfirman, tidak apa-apa kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Jadi tidak apa-apa seorang ketika dia haji, dia sambil berdagang, sambil berjualan, itu tidak ada masalah. Dan ini ayat datang setelah perintah bertakwa. Ya, ingin diterangkan bahwa dia berdagang itu tidak bertentangan dengan makna apa? Makna takwa. Ya. Jelas ya? Karena sebagian para sahabat yang merasa berat atau merasa tidak enak, kadang mereka jalan sambil berdagang juga. Ya. Maka Allah terangkan bahwa itu tidak masalah, tidak membahayakan, tidak ada dosa. Ya, untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Sepanjang ibadahnya terjaga, niatnya bagus, maka hal-hal yang ikut seperti ini tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Faida afattum min Arafat. Kemudian diterangkan apabila kalian sudah meninggalkan Arafat. Arafat jama' ya di sini. Afattum artinya meninggalkan, indafa'tum kalian sudah pergi meninggalkannya. Arafat itu dari Arafah. Di jama' ya. Ini terkait dengan makna Arafah itu sendiri. Sebagiannya ada yang menyebut bahwa Arafah itu dikatakan Arafah karena manusia banyak yang mengakui dosa di Arafah. Sebab di hari Arafah itu sudah merupakan tabiat orang bertobat, menyesali apa yang telah lalu. Maka dikatakan Arafat karena dia akui dosanya. Dan sebagiannya ada yang mengatakan Arafat karena dia di satu tempat manusia berkumpul, saling mengenal di situ, saling ta'aruf. Makanya dikatakan Arafat. Dari mengatakan bahwa Jibril mengajari Nabi tempat-tempat manasik. Yang terakhir Arafah diberitahukan. Ketiga itu dikatakan Arafta, kamu sudah tahu. Nah, tadi mengatakan bahwa Arafat diambil dari sisi bahasa. Arafat itu tempat yang tinggi dari yang lainnya. Nah, Urfan. Karena itu Ahlul A'raf, itu di atas tempat tinggi. Jelas ya? Baik. Nah, ini penamaan yang terakhir dikuatkan oleh sebagian ulama dari sisi penamaan. Karena itu wajar kalau dijamak. Ya, Arafat itulah Arafah yang dimaklumi. Jadi kalau sudah selesai dari Arafat, ya, itu inti dari haji ya, tanbih. Diingatkan penyempurnanya. Kalau sudah selesai dari Arafah, menunjukkan bahwa Arafah ini adalah intinya. Dan memang telah ditegaskan oleh Nabi di dalam hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Haji adalah Arafah. Iya, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, itu inti haji adalah Arafah. Ya, bukan artinya haji itu cuma di Arafah. Haji banyak rangkaiannya sudah kita terangkan. Tapi intinya adalah apa? Wukuf di Arafah. Iya. Dan di jama' Arafat, ini juga memberikan makna bahwa wukuf di Arafah itu boleh di mana saja. Yang penting masih di batasan apa? Batasan Arafah. Jadi kalau dia punya di banyak tempat di Arafah dia wukuf, cocok dikatakan Arafat. Jelas ya? Jadi kalau sudah selesai dari Arafat, fadkurullaha innal masyaril haram. Berzikirlah kepada Allah. Nah, zikir ini kalimat luas ya, dengan lisan, dengan hati, dengan badan. Zikir kadang dengan bacaan, dengan sholat, dengan perbuatan. Zikir ditegakkan ibadah. Ketika selesai dari Arafah indal masy'aril haram, di masy'ar al haram. Masy'ar ini dari sya'irah, sama dengan sya'air. Sebab dia adalah tempat yang merupakan simbol pokok, simbol agung. Masy'aril haram, dia berada di tanah haram, diagungkan. Dan ini yang dimaksud adalah Musdalifah. Sebab Musdalifah itu masih masuk di tanah haram. Beda dengan Arafah ya, Arafah sudah di tanah halal. Iya, jadi kalau penduduk Mekah atau orang yang ingin umroh, dia ke tanah halal dulu. Ke tanah halal, apakah dia ke Arafah atau ke Jirana atau ke Tan'im, itu tanah halal semuanya. Jelas ya, dia boleh memulai umrohnya dari situ. Itu khusus umroh untuk orang yang berada dari tanah haram. Iya. Baik. Jadi zikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Zikir itu banyak, termasuk zikir di Musdalifah adalah menjama antara Maghrib Isya di Musdalifah, itu zikir. Termasuk zikir dia memperbanyak istighfar, doa di Masy'arul Haram. Termasuk zikir dia sholat subuh di sana. Termasuk zikir dia tidur di Musdalifah. Ya. Kalau yang bertanya, loh kok tidur zikir? Ya, jawabannya kita diperintah apa di situ? Memang diperintah untuk mabit. Dan kita tidur melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dari apa? Bentuk dari zikir. Nah, Baik. Tapi kalau dihidupkan makna dzikir lebih umum, ini lebih agung. Ya, itu lebih agung. Jelas ya? Nah, itu dihayati dengan baik. Ya, kadang di perjalanan ya biasalah kalau cerita-cerita biasa enggak apa-apa. Tapi kalau ceritanya apa namanya lama ya. Apalagi kebiasaan sebagian orang foto-foto ya, kenangan ya. Ini tidak membedakan antara perjalanan piknik dengan perjalanan apa? Ibadah. Ya, harus diperhatikan makna-makna yang agung ya. Diperintah untuk dzikir kepada Allah indal masyaril haram. Kemudian Allah tegaskan washkuruhu wadkuruhu kama hada wadkuruhu kama hadakum. Ya. Berdzikirlah kalian kepadanya seperti sebagaimana kalian telah diberi hidayah. Itu diingat. Besarnya hidayah. Hidayah dalam bentuk umum maupun khusus, hidayah keislaman, hidayah dari nikmat kita bisa menunaikan ibadah haji, mendatangi tempat-tempat yang agung. Itu perlu diingat nikmat-nikmat Allah. Iya. Sebagaimana kita bersyukur dengan hidayah tersebut, kita banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin, yang mana kalian sebelumnya sungguh tergolong kepada orang yang tersesat sebelum mengenal Islam, mengenal tuntunan ibadah haji yang benar. Orang-orang dalam kesesatan. Ya. Maka Allah beri hidayah kepada umat Islam akan tuntunan yang agung ini. Karena itulah perlu diingat. Dan ini mengingat nikmat itu dari suatu hal yang mengagungkan ibadah. Sebab kapan dia banyak mengingat nikmat, maka akan lahir di dalam jiwanya makna kesyukuran. Akan lahir di dalam jiwanya makna kerendahan hati. Sebab dia tahu dirinya tidak punya apa-apa. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir di dalam jiwanya kesungguhan dalam beribadah. Agar dia manfaatkan nikmat sebaik mungkin. Nah, ini dari mana-mana agung yang muncul di belakang. Mengingat nikmat. Karena itu di banyak tempat dalam Al-Quran. Disebutkan nikmat-nikmat diingatkan. Iya. Lagi kalau orang membaca surah Ar-Rahman misalnya, itu surah indah sekali mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Tadi baca surah An-Nahl. Ini memang surah An-Nahl disebut oleh sebagian ulama dengan nama surah An-Ni'am. Surah menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini termasuk hal yang indah ya, diingat dalam ibadah. Allah telah memberi minnah kepada kita. Itu akan membantu seorang untuk khusyuk sempurna di dalam ibadahnya. Iya. Kemana kalian sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan. Nah, sesat itu dhalin. Itu artinya dia sesat tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Manusia dalam Al-Quran itu disebut tiga. Ada hadin, orang-orang yang mendapat petunjuk dan beramal dengan petunjuk, itu had namanya, dapat hidayah. Dan ada orang-orang gawin. Gawin ini dia dapat ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu gawin, itu gawaya. Dan yang ketiga abdallun, abdall ini orang yang sesat, beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Maka ini abdallun. Ini orang di atas kejahilan. Tidak memiliki ilmu. Beramal tanpa ilmu. Ya, karena itu terdapat di dalamnya tambih. Orang yang berangkat haji, tidak boleh dia jahil terhadap ahkamnya, hukum-hukumnya. Ya. Ini diingatkan ya. Sebab dia masuk di dalam pelaksanaan semuanya dengan ilmu dan tuntunan. Ya, karena itu dia punya sisi kewajiban untuk mempelajari dari masyarakatnya apa yang dengannya dia dikatakan paham berhaji. Iya. Ini banyak disalahpahami oleh umat Islam. Yang penting berangkat saya, bayar duit, store, ya, belajarnya, ya, Nanti di sana diatur. Ya. Nanti bahasanya nanti di sana diatur. Jadi enggak tahu sampai sana juga apa yang dia lakukan. Ikut-ikutan orang saja. Dan ini adalah hal yang tidak benar. Ya. Baik, di dalam ayat terdapat beberapa pelajaran. Dari yang pertama, terdapat pembolehan berdagang, berniaga di sela-sela haji, jual beli. Iya. Demikian pula menyewakan. Kemudian terdapat di dalam ayat bahwa ini termasuk pelajaran indah ya. Bahwa seorang ketiga melakukan transaksi bisnis, berniaga, itu hendaknya dia mencari keutamaan Allah. Karena itu bahasanya dalam ayat tabtagu fadlan min rabbika. Mencari keutamaan dari Allah. Ya, dan ini dari rahasia sukses dalam berniaga. Dia jangan bersandar pada kekuatannya, keahliannya, merasa dirinya pandai. Tapi dia mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu dia bahasakan dalam bahasanya kepada dirinya, keluarganya, kepada rekan bisnisnya sekalipun. Iya. Baik. Supaya dia selalu mengingat nikmat. Dan terdapat di dalam makna fadlan min rabbikum, ya, bahwa apa yang diberikan kepada manusia itu adalah keutamaan dari Allah. Dan ini dari makna rububiyah, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat penjelasan syariat wukuf di Arafah, dan dia adalah dari rukun haji. Dan terdapat dari kalimat Arafat isyarat bahwa wukuf itu boleh di mana saja. Iya. Dan yang keenam terdapat di dalam ayat syariat wukuf di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa mabit di Muzdalifah itu nanti setelah Arafah. Setelah Arafah. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa dikir itu luas kandungannya. Sebab sholat itu bagian dari dikir. Iya. Karena di antara hal yang dijelaskan oleh sunnah Nabi melakukan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Di waktu isya, jamak takhir. Dan terdapat di dalam ayat penjelasan bahwa Muzdalifah bagian dari tanah haram. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa di Muzdalifah boleh mabit di mana saja. Yang penting masih wilayah Muzdalifah. Jadi lihat ya tanda-tandanya itu, jauh tanda-tanda. Iya. Nah, itu kemarin saya ingatkan ya, kalau masuk Muzdalifah sebagai pejalan kaki, kalau dia naik mobil, terus saya walaupun sudah ramai di sekitar situ, jalan saja sampai dekat Mina, tapi masih wilayah Muzdalifah, itu masih banyak tempat kosong. Masih banyak tempat yang kosong. Alhamdulillah semuanya dimudahkan. Di semua penjuru tempat di Arafah maupun di Muzdalifah ada WC-WC, ada tempat minum. Ya, lengkap. Mau cari makanan juga tidak sulit. Banyak orang yang jualan makanan. Nah. Kemudian di dalam ayat juga terdapat bahwa Arafah itu adalah tanah halal. Ya, dikata Arafah tanah haram akan disebut juga. Tapi ternyata hanya Masyarul Haram disebut di Muzdalifah. Nah, menunjukkan bahwa Arafah adalah tanah halal. Dan terdapat di dalam ayat bahwa Muzdalifah adalah masyar dari masyair. Karena itu mengatakan wajib mabit di Muzdalifah itu adalah pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan rukun malam. Syekh Al-Albani beliau condong mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah adalah rukun haji. Ya, tapi ini pendapat terlalu syadid ya. Pertengahannya insyaallah bahwa dia hanya wajib saja. Dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama. Iya. Kemudian di dalam ayat Terdapat bahwa seorang wajib mengingat nikmat-nikmat Allah terhadap hidayah yang diberikan maupun nikmat yang lainnya. Iya. Terdapat bahwa dzikir itu harus sesuai dengan syariat. Sebab dikatakan wadzkuruhu kama hadakum. Dzikirlah kalian kepadanya sebagaimana Allah beri hidayah kepada kalian. Jadi tidak benar ya orang bikin dikir-dikir sendiri. Harus dia berdikir sebagaimana yang disyariatkan. Sebagaimana hidayah Allah. Iya. Yang terdapat di dalam ayat. Mengingat keadaan masa lalu. Sebelum seorang itu sempurna. Sebelum seorang mendapat nikmat. Ini perlu diingat. Kalau dia adalah seorang muslim. Dia ingat. Bagaimana. Sebelumnya di masyarakat jahiliyah dulu, sebelum Islam itu datang. Kalau dia sudah mengenal sunnah, dia ingat dulunya bagaimana ketika dia belum kenal sunnah. Ya. Dan demikian pula dia mengingat apa saja yang ada pada dirinya. Apabila dia telah belajar, dia ingat dulu bagaimana ketika dia jahil. Maka ini semuanya akan membantu seorang untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini masih ada beberapa ayat ya, panjang ayat-ayatnya. Ya, baik, kita cukupkan sampai sini saja. Waktunya juga anda. Jadi ayat-ayat berikutnya itu terkait dengan masalah menutup yang manasik dengan beristighfar, bertobat, banyak berzikir kepada Allah, memohon. Ya, itu hakikat memang dari apa? Dari ibadah. Ibadah itu ditutup dengan ibadah yang lainnya. Itu kaidah ya. Ibadah ditutup dengan ibadah yang lain. Kita sholat 5 waktu. Habis sholat disuruh apa? Berdikir. Setelah dikir ada sholat-sholat rawatib. Itu menyempurnakan ibadah sholat. Setelah puasa Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Demikian pula setelah pelaksanaan haji. Selesai manasik haji, kita diperintah untuk banyak berdikir, bertobat, beristighfar, disambung dengan ibadah yang lainnya, memohon kepada Allah supaya amalan ibadah diterima. Ya. Dan juga diterangkan tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan diantara manusia ada yang berdoa cari dunianya saja, akhiratnya tidak ada semangat dia berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi setelah pelaksanaan ibadah haji harus dijaga. Kecenderungan kepada akhirat harus selalu dipelihara. Dia cari dunianya, tapi dia selalu lebih besar perhatiannya kepada akhiratnya. Kemudian diingatkan bahwa di hari terakhir pelaksanaan ibadah haji, Fadkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ayyamin ma'lumat, maksudnya hari-hari tasyrik. Menurut salah satu pendapat, nah, ada yang berpendapat itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi tafsirkan yang hari-hari tasyrik itu lebih dekat. Ya, jadi yang boleh nafar awal dan boleh nafar akhir. Nafar tsani. Ini semuanya sudah berlalu penjelasannya. Baik, wallahu ta'ala ala. Sampai sini ya untuk pelajaran tafsir ayat-ayat hukum. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Dan memberikan taufik kepada kita semua untuk mampu menunaikan ibadah haji sebagaimana yang dituntunkan. Bagi siapa yang telah berhaji, semoga Allah menerima amalannya dan menyempurnakannya dengan amalan di masa mendatang. Dan bagi siapa yang belum haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuknya menunaikan kewajibannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.